Dan kita telah menjelaskan tentang hukum membaca surah setelah Al-Fatihah, bahwa yang rajih dari pendapat para ulama bahwa membaca surah setelah Al-Fatihah hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Kemudian berkata Hafizahullah Ta'ala, thumma rafa'al yadaini, atau thumma raf'ul yadaini ma'a kulli takbiratin. Bahwa yang termasuk dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya bersama setiap takbir. Jadi jika anda bertakbir, diangkat kedua tangannya, diangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir tersebut. Fa fi musnad Ahmad, maka di dalam musnad al-Imam Ahmad an Wa'il al-Hadrami, dari hadis Wa'il al-Hadrami, annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, bahwa beliau salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, fa kana yarfa'u yadayhi ma'a takbir. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya bersama dengan takbir. Jadi Allahu akbar itu. Tanda ruku Allahu akbar sama dengan takbir. Wa yukabbiru kullama khafada wa rafa'a. Dan beliau bertakbir di saat beliau yakni turun dan di saat beliau bangkit, ke bawah maupun ke atas gitu. Tetap beliau bertakbir. Wa yusallimu an yaminihi wa yasarihi. Dan beliau mengucapkan salam sebelah kanan dan sebelah kiri. Fa isnaduhu jayyidun, dan sanad hadis ini jayyid. Wa fil babi aidan ahaditsu. Di dalam bab ini ada beberapa hadis. Di dalam bab ini terdapat beberapa hadis. Maka di dalam riwayat Wa'il Hadram ini menjelaskan bahwa hadis ini secara mutlak, bahwa terkadang Rasulullah alaihi salatu wasalam mengangkat tangannya pada saat setiap takbir tersebut. Akan tetapi di sana ada tempat-tempat yang sangat dianjurkan bagi seorang untuk mengangkat tangannya karena seringnya diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dijelaskan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ada empat tempat yang terpenting. Pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram. Ya. Kemudian, tempat yang kedua, ketika hendak rukuk. Ketika hendak rukuk. Kemudian yang ketiga, ketika bangkit dari rukuk. Rafa'ahuma kadzalik, kata Abdullah bin Umar. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengangkatnya itu. Ketika bangkit dari rukuk. Kemudian tempat yang keempat, yaitu ketika bangkit dari dua rakaat. Menuju ke rakaat yang ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengangkat kedua tangannya. Maka pada keempat tempat ini merupakan tempat-tempat yang sangat dianjurkan bagi seorang untuk mengangkat tangannya ketika melaksanakan sholat. Ya. Dan pada ketiga tempat, di antara empat tempat tersebut ada tiga tempat, yaitu ketika ruku, bangkit dari ruku, dan bangkit dari rokaat yang kedua menuju rokaat yang ketiga. Pada tempat-tempat ini hukumnya adalah sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan bagi seorang untuk melaksanakannya dan mengamalkannya. Jika seorang tidak melaksanakan sholat karena seringnya diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun pada pengangkatan tangan ketika takbiratul ihram, yaitu takbir yang pertama yang menunjukkan masuknya kita ke dalam sholat, maka ini terjadi perselisihan pula di kalangan para ulama, apakah hukumnya wajib atau sunnah? Apakah hukumnya wajib atau sunnah? Ya, sebab tentang mengangkat tangan pada takbiratul ihram ini dinukilkan dari banyak dari kalangan para sahabat. Banyak dari kalangan para sahabat menukil riwayat ini. Ya, bahkan sebagian para ulama mengatakan terdapat 50 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka semua meriwayatkan dari Nabi alaihi wasallam bahwa beliau mengangkat tangannya ketika takbiratul ihram. Di antara 50 sahabat ini, di antara mereka yang meriwayatkan adalah al-asyaratul mubasyyaruna bil jannah. 10 sahabat yang mereka mendapatkan kabar gembira dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surga. Ya, mereka meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu salam bahwa beliau mengangkat kedua tangannya ketika takbir. Nah, oleh karena itu tentang disyariatkannya bertakbir, apa, mengangkat kedua tangan ketika takbir, ini sebagian para ulama menukilkan ijma' bahwa ini hal yang disyariatkan. Di antara para ulama yang menukil ijma' adalah Al-Imam An-Nawawi. Demikian pula Ibnul Munzir menukilkan ijma'. Dan juga Ibnu Abdul Barr. Dan As-Subki. Mereka, para ulama ini, menukilkan kesepakatan para ulama bahwa hal ini disyariatkan. Hanya yang diperselisihkan apakah wajib atau sunnah. Apakah wajib atau sunnah. Ya. Sebagian para ulama mengatakan hukumnya adalah wajib. Dan itu terdapat sebagian para ulama, di antaranya gurunya Imam Al-Bukhari yang bernama Al-Humaydi. Siapa namanya Al-Humaydi, ya kawan? Hah? Lupa ya, kalau enggak pegang kitab lupa. Abdullah Ibn Zubair Al-Asadi Al-Makki. Hah? Beliau berpendapat wajibnya. Demikian pula Al-Auza'i. Dan juga diriwayatkan dari Ishaq bin Rahuya. Dan sebagian para ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan tidak sahih satu riwayat pun, ya, yang menyebutkan dari salah seorang dari sahabat Nabi SAW bahwa mereka tidak mengangkat kedua tangannya pada saat takbiratul ihram. Tidak sahih. Bahkan yang diriwayatkan dari mereka bahwa mereka semuanya ketika hendak melaksanakan sholat pada takbiratul ihram, mereka mengangkat tangan mereka. Nah, dan ini menunjukkan bahwa sangat ditekankan. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ternyata hal ini merupakan sesuatu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita kembali pada kaidah bahwa segala sesuatu yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah alaihi salatu wasallam di dalam salat, maka hukumnya adalah wajib. Itu dalam salat. Nah, sebab pengamalan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Nah, dan apabila dinukilkan dari beliau bahwa beliau pernah untuk tidak mengangkat kedua tangannya, maka tentunya yang demikian menunjukkan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Dan telah disebutkan oleh Imam Al-Bukhari bahkan tidak sahih dari salah seorang pun dari kalangan para sahabat bahwa mereka tidak mengangkat tangannya ketika takbiratul ihram. Tidak satupun riwayat yang sahih. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian ketika seorang mengangkat kedua tangannya ada tiga cara. Ya. Seorang mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ini khusus pada takbiratul ihram. Apakah mengangkat tangan terlebih dahulu, lalu kemudian setelah itu bertakbir, ataukah bersamaan Allahu Akbar, ataukah bertakbir terlebih dahulu, lalu kemudian mengangkat tangan? Ini tiga-tiganya diperbolehkan dan tiga-tiganya sabit dan sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dalil bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengangkat tangannya disertai dengan takbir, ma'at takbir, ini berdasarkan riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar bersamaan. Itu dalam riwayat Imam Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar. Kemudian mendahulukan pengangkatan kedua tangan daripada takbir, ini juga sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari hadis Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya kemudian disebutkan thumma yukabbir. Kemudian beliau bertakbir. Kemudian yang ketiga yaitu apa ya, kawan? Bertakbir terlebih dahulu kemudian mengangkat tangan. Mendahulukan takbir dan mengangkat tangan. Ini berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Malik Ibnu Al-Huwairith. Dari hadis Malik Ibnu Al-Huwairith. Nah, ketika beliau mencontohkan cara sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disebutkan bahwa beliau bertakbir, tsumma rafa'a yadayhi, kemudian mengangkat kedua tangannya. Nah, maka ketiga amalan ini boleh, apakah setelah takbir bersamaan ataukah sebelum takbir. Wallahu a'lamu bis-shawab.